Mitra Bisnis, Indopos menulis, Ketua DPR Marzuki Ali mengusulkan agar partai politik diizinkan mendirikan badan usaha dan diperbolehkan berbisnis secara legal untuk mencari dana. Selain itu, Marzuki Ali juga mengusulkan agar para anggota DPR diperbolehkan mencari penghasilan lain dari bisnis legal yang nantinya usaha itu bisa diperiksa BPK atau lembaga independen lainnya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan anggota DPR, Alvin Lee. Pak Alvin, apa komentar Anda mengenai usulan ini? Ya, yang pertama, saat ini dan selama ini sebetulnya anggota DPR itu kan memang diperbolehkan untuk mempunyai profesi lain sebagai pengusaha, sebagai profesional, dan sebagainya. Tidak ada larangan untuk itu. Bahkan selama 10 tahun selama saya di DPR, mulai tahun 99 sampai 2009, saya juga masih mempunyai bisnis lain, bisnis-bisnis saya. Dan saya memang hidup dari bisnis saya, bukan dari gaji DPR. Yang dilarang adalah anggota DPR melakukan beberapa profesi dan itu jelas diatur dalam undang-undang, misalnya sebagai konsultan atau melakukan bisnis yang bisnis itu melakukan transaksi dengan BUMN atau kegiatan-kegiatan yang sumbernya dari APBN. Karena itu dikhawatirkan anggota DPR akan menyalahgunakan posisinya atau jabatannya untuk mempengaruhi APBN dan disalurkan ke bisnisnya. Kemudian kalau anggota DPR yang tidak pernah berbisnis yang berkaitan dengan APBN ya nggak ada masalah kan selama ini. Jadi itu bukan sesuatu yang baru dan tidak usah membuat aturan baru karena aturannya sudah jelas. Kemudian masalah partai melakukan kegiatan usaha, saya tidak yakin ya kalau partai itu punya kegiatan usaha akan mampu mengurusi usahanya juga dan usaha seperti apa. Partai mengurus dirinya sendiri aja udah pada kerepotan, apalagi nanti mengurus bisnis. Dan lagi nanti bisnisnya apa tidak ada, apa bisa partai-partai menjamin bisnisnya itu tidak kemudian juga mengandalkan dari proyek-proyek KPTN. Akan lebih baik sekarang dilakukan dulu kajian, sebetulnya apa sih permasalahan partai. Jangan sampai nanti orang membuat partai itu hanya untuk tujuan bisnis. Ya juga gitu. Jadi partai itu bukan sebagai kendaraan untuk mewujudkan ideologi, tapi partai itu sebagai kendaraan bisnis. Nah kalau sudah begitu susah lagi. Sekarang melihat bahwa bahkan untuk iklan-iklan partai pun kebanyakan bisnis ini juga berhati-hati karena mereka juga punya kekhawatiran apabila sebuah perusahaan atau produk itu terkait sebuah partai akan berpengaruh terhadap pelanggan-pelanggannya. Pelanggan yang bukan simpatisan partai itu akan meninggalkan produk atau perusahaan tersebut. Lalu jika tidak dengan berbisnis, ada saran lain Pak? Apa yang lebih baik dilakukan parpol agar bisa mencari dana guna mewujudkan semangat terbentuknya kemandirian pendanaan dari parpol? Kan aturannya selama ini sudah jelas bahwa partai itu pendanaannya dari kader-kadernya. Baik itu dari iuran anggota maupun sumbangan kader-kadernya. Kita tanya sekarang, apakah mekanisme iuran dari partai-partai itu sudah benar-benar dijalankan? Kemudian juga, apakah kader-kadernya itu juga sudah aktif membiayai partai? Sebab kalau bukan dari kader, partai itu juga dari mana? Kader itu kan masuk ke partai karena punya kesamaan visi politik, punya ideologi yang sama, dan masuk partai bukan untuk cari makan, tapi betul-betul untuk membiayai kendaraan perjuangan ini supaya ideologinya terwujud. Bayangkan sekarang ini justru banyak orang masuk partai untuk cari makan di sana gitu. Nah ini yang mungkin perlu kita kembalikan bahwa masuk partai itu bukan untuk cari pekerjaan, bukan untuk cari proyek, tapi masuk partai adalah betul-betul untuk mewujudkan ideologi politiknya. Dan untuk itu orang masuk partai tidak segan-segan untuk merogoh kocenya membiayai kegiatan partai. Demikian mantan anggota DPR Alvin Lee, saya Wendy Lim.